kita pernah saling memimpikan. Berlari-lari untuk wujudkan kenyataan. Lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah berubah. Ingatlah kawan, kita pernah berpeluh cacian di gerai yang idan kelihatiku setia. Walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini nanjak kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Pernah duduk bermahkota, pucuk-pucuk mimpi yang berubah jadi nyata. Dicemburui harumnya putih-putih bunga, putih impian yang membawa kita lupa. Sama-sama, come on! Oh, yeah.